Kota Mekah sudah ditaklukkan. Kota Mekah sudah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, walaupun pusat kekuasaannya di Madinah, tetapi Nabi SAW menguasai dan mengatur kota Mekah. Sehingga untuk membersihkan Ka'bah yang awalnya di tahun ke-8 Hijriah itu sudah dibersihkan dari semua berhala, bahkan Nabi SAW sendiri yang menghancurkan berhala, kemudian dia perintahkan para sahabatnya yang ada di Ka'bah dan sekitarnya, maka praktek ibadah haji yang dilakukan oleh orang musyrik pun tentu tidak akan terlepas dari kesyirikan. Ini yang dibersihkan oleh Nabi pada tahun ke-9 Hijriah. Yang dibersihkan oleh Nabi pada tahun ke-9 Hijriah, praktek kesyirikan di Ka'bah itu dikikis habis oleh Nabi. Orang musyrik tidak dibenarkan lagi untuk melakukan haji di Baitullah. Kemudian yang kedua tadi tentang tanpa berpakaian, ini seperti yang tadi kita jelaskan, mereka bukan menyengaja telanjang, karena telanjang ini adalah sifat tercela, memperlihatkan aurat. Ini tanda keadaan bahwasanya sudah keluar dari norma-norma kebaikan. Tetapi mereka modusnya ibadah. Modusnya ibadah, ketika tawaf mereka melepaskan pakaian, atau sampai pakaian ihram pun mereka lepaskan, karena mereka merasa bila mana berpakaian masih dilumuri oleh dosa, dicampuri oleh dosa dan maksiat. Makanya mereka melepaskan itu semua, dan dengan bersih dengan badannya mereka melaksanakan tawaf. Ini yang juga dikikis habis oleh Nabi, praktek yang seperti ini, ketika turunnya fardu haji tahun ke-9 Hijriah. Kemudian tentang pembahasan yang ketiga tadi, tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan haji akbar. Apa yang dimaksud dengan haji akbar? Itu tentang makna bab, dan mari kita lihat hadis yang satu-satunya berada di bawah bab ini, hadis nomor 3210. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Harun bin Sa'idin al-Aili qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Amrun an ibni Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Sampai di situ jenjang sanadnya. Imam Muslim dari gurunya terus sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bersambung terus. Kemudian Imam Muslim mengatakan ha adalah rumus menandakan sanad itu berpindah ke sanad yang baru. Beliau mengatakan wa haddatsani Harmalatu bin Yahya At-Tujibi. Ini guru yang kedua dari Imam Muslim. Guru Imam Muslim yang kedua. Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb. Sementara kakek gurunya sama dengan yang pertama. Ya, yang pertama gurunya Harun Ibn Sa'id Al-Aili dari Ibn Wahab, dan sekarang ini Harmalah Ibn Yahya At-Tujibi dari Ibn Wahab juga. Qala akhbarani Yunus. Ya, di sini gurunya Ibn Wahab sudah berbeda pula. Yang pertama gurunya Amr, sekarang ini Yunus. Anna Ibn Shihab kemudian berjumpa kembali kepada pada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab seorang ulama hadis besar di generasi tabi'in. Dia yang dikategorikan pengumpul hadis pertama. Diperintahkan oleh gubernur Madinah ketika itu Umar Ibn Abdul Aziz. Ya, yang bakalan menjadi khalifah. Ibnu Shihab namanya Muhammad Ibn Muslim bin Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri. Ia Ibn Shihab mengatakan akhbarahu an Humaid bin Abdurrahman Ibn Auf. Humaid bin Abdurrahman Ibn Auf, anak dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW. Nama anaknya Humaid. Ia juga seorang perawi hadis, murid dari para sahabat, terutama di sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Qal, kata Abu Hurairah, ba'athani Abu Bakrin As-Siddiq في الحجة التي أمره عليها أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq mengutus saya pada ibadah haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat Abu Bakar sebagai amir, amir haji. Ya, yaitu ketika turun fardu haji tahun ke-9, Nabi tidak langsung ibadah haji. Nabi pada tahun diturunkannya fardu haji tidak langsung melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai amir haji, sebagai amirul haji. Amarahu alaiha Rasulullah SAW, yang mana pada ibadah haji tersebut Abu Bakar diangkat oleh Nabi sebagai amirul haji qabla hajjatil wada, yaitu ibadah haji ini yang terjadi sebelum haji wada. Haji wada tahun keberapa? Ke-10. Ke-10, yang mana langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla hajjatil wada fi rahtin. Saya diutus oleh Abu Bakar bersama sekumpulan sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah bercerita, yang mengutus Abu Hurairah bersama sekelompok para sahabat yang lain adalah Amirul Hajj, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Untuk apa ia diutus? Adalah yu'adzinuna finnas yauman nahri, mengumumkan. Yu'adzin itu azan, itu asalnya pengumuman, seruan, panggilan. Yu'adzinuna yaitu mengumumkan kepada manusia yauman nahri, pada hari nahar. Yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar adalah hari penyembelihan. Nahar itu menyembelih. Nahar itu menyembelih. Cuma khusus untuk penyembelihan. Kata nahar itu penyembelihan yang khusus untuk hewan unta. Karena berbeda proses penyembelihan unta dengan hewan-hewan yang lain yang disyariatkan untuk dikurbankan. Tetapi dalam bahasa Arab penyembelihan khusus unta ini dinamakan dengan nahar. Bukan berarti di hari raya kurban itu yang disembelih hanya unta saja, tidak. Tetapi dimasyhurkan nama hari ini dengan hari nahar, dan dia mencakup semua bentuk penyembelihan, baik itu penyembelihan yang biasa yaitu menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Ini juga termasuk kurban di hari raya tersebut. Jadi yauman nahar adalah hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Abu Hurairah diutus oleh dengan sekumpulan sahabat oleh Abu Bakar untuk mengumumkan pada hari nahar itu, berarti tanggal 10 Dzulhijjah, apa yang tugas mereka, yaitu la yahujju ba'dal 'ami musyrikun, mengumumkan pengumuman yaitu tidak dibenarkan melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini, yaitu tahun depan. Pengumumannya tahun itu, tahun ke-9, dan penerapannya tahun depan, yaitu ketika Nabi haji tahun yang akan datang, ya, haji wada. Kata pengumumannya la yahujju ba'dal 'ami musyrikun, mulai dari tahun depan seorang musyrik pun yang berada di Mekah ini tidak dibenarkan haji, karena mereka ibadah hajinya prakteknya kesyirikan, dan ini masuk dalam kategori pemberantasan kesyirikan, bukan menghalangi ibadah. Sebenarnya mereka tidak beribadah. Kenapa? Ibadah mereka bukan ditujukan kepada Allah. Mulai dari niatnya, bahkan dari talbiyahnya pun mereka tidak mengibadati Allah. Mereka menyekutukan Allah. Lafaz talbiyah orang-orang musyrik yang diriwayatkan oleh para ulama, yang disampaikan oleh para ulama, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai di situ benar. Tetapi mereka tambahkan lafaz talbiyah mereka dengan kesyirikan. Illa syarikan huwa lak sammaitahu wa ma malak. ya, إلا شريكا هو لك سميته وما ملك. Ini tambahan talbiyah syirik yang di yang dilafazkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, saya penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma ya labbaik, saya penuhi panggilanmu labbaik la syarika laka labbaik, saya penuhi panggilanmu tidak ada sekutu bagimu. Lalu mereka kecualikan, kecuali sekutu yang memang milikmu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang memang milikmu, yaitu sesembahan yang mereka ibadati selain Allah itu mereka kecualikan. Jadi memang tetap lafaz talbiyahnya talbiyah syirik. Ini yang diberantas oleh Nabi SAW, sehingga diumumkan pada tahun ke-9 itu tidak dibenarkan bagi orang musyrik untuk melaksanakan ibadah haji mulai dari tahun depan. Kalau ingin tetap melaksanakan ibadah haji, tentu lepaskan semua bentuk kesyirikan. Kemudian pengumuman yang kedua yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, wala yatufu bil baiti uryanun, dan tidak dibenarkan tawaf di Ka'bah dalam keadaan atau orang yang dalam keadaan telanjang. Uryan, telanjang. Uryan, telanjang, artinya tanpa berpakaian. Dan alasannya seperti tadi, bukan karena modus maksiat, enggak, tetapi karena memang ingin mensucikan lebih prosesi tawaf, memuliakan Ka'bah, memuliakan ibadah tawaf. Makanya mereka ibadah tawaf sudah ada sebelum Islam datang. Ibadah tawaf sudah ada sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, sampai di situ cerita Abu Hurairah. Kemudian qala Ibnu Shihab, Ibnu Shihab yang tadi murid dari murid para sahabat Nabi SAW dari generasi tabi'in, fakana Humaid bin Abdurrahman yaqul yaumun nahri yaumul hajjil akbari min ajli hadithi Abi Hurairah. Kata Ibnu Shihab, guru saya Humaid bin Abdurrahman bin Auf, gurunya yang tadi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, berpendapat bahwasanya hari Haji Akbar itu adalah hari nahar. Yaqul yauman nahri, bahwasanya hari nahar yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, itulah hari yang dimaksud dengan hari Haji Akbar. Itu pendapat Humaid bin Abdurrahman. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah tadi. Adalah hadis Abu Hurairah tadi. Apa hubungannya antara hari nahar dengan hari Haji Akbar, sehingga dinyatakan bahwasannya hari Haji Akbar itu jatuh pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah? Hubungannya adalah ayat dalam surat At-Taubah, wa adhanu minallahi, surat At-Taubah ayat pertama atau ayat yang kedua, itu dasarnya kenapa sampai mereka para ulama, terutama Humaid bin Abdurrahman Ibn Auf, berpendapat dari cerita Abu Hurairah tadi bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an memerintahkan pada hari nahar itu, ia mengumumkan tidak dibenarkan orang musyrik untuk haji, untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga tidak dibenarkan melaksanakan tawaf tanpa berpakaian. Diambil dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi, ayat yang ketiga, yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu anna ghayra annakum ghayru mu'jizillah وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya ada bentuk berlepas diri dari kemusyrikan. Makanya tidak dibenarkan orang musyrik untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu adzanun minallah, adzan pengumuman dari Allah, wa adzanun minallahi wa rasulih, bahwasanya pada hari haji akbar, pada hari haji akbar, adzanun minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbar, dan pernyataan dari Allah dan Rasul yang diumumkan tadi, diumumkan pada hari haji akbar. Dan prakteknya tak hari apa? Prakteknya adalah pengumuman tersebut pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ini dasarnya Humaid bin Abdurrahman dalam menyimpulkan bahwasanya hari haji akbar itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu alasan pertama. Alasan pertama, karena Allah yang menyinggung itu dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan yaumal hajjil akbar, dan itu pengumuman pernyataan berlepas diri dari Allah dan Rasulnya, dari orang-orang musyrikin. Dan ternyata Abu Bakar Siddiq memerintahkan pada hari nahar itu. Jadi itu dasar pertama. Dasar kedua, kenapa hari haji akbar itu adalah hari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah, kata para ulama, adalah karena hari nahar itu berkumpul banyak dari manasik haji. Berkumpul pada hari itu banyak dari manasik haji, mulai dari melontar jamratul aqabah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah melontar jamratul aqabah, kemudian menyembelih, kemudian menyembelih hewan sembelihan yang dilakukan oleh jemaah haji yang mesti menyembelih, kemudian yang ketiga tahallul, kemudian yang keempat tawaf. Ya, ini empat minimal manasik haji yang dilakukan oleh jemaah haji pada hari nahar itu. Ini yang menyebabkan, di antara yang menyebabkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari akbar adalah hari nahar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwasanya yang dimaksud dengan haji akbar atau hari haji akbar adalah hari nahar. Pertama, itu pendapat sebagian dari ulama generasi tabi'in termasuk Humaid bin Abdurrahman bin Auf tadi. Kemudian dasarnya adalah Al-Quran, wa adzanun minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbar, pengumuman dari Allah dan Rasulnya pada hari haji akbar, dan itu penerapannya tanggal 10 Dzulhijjah, pengumuman tersebut yaitu alla yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryanun, berlepas diri dari praktek kesyirikan, praktek penyimpangan ibadah yang dilakukan oleh orang musyrikin, dan ini yang diinginkan oleh Allah dan dilakukan pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itulah yang dimaksud dengan hari haji akbar menurut jumhur ulama. Dan kemudian alasan yang berikutnya yang tadi, karena tanggal 10 itu dilakukan banyak dari manasik haji, berbeda dengan hari Arafah. Hari Arafah hanya satu ibadah manasik haji saja yang dilakukan, yaitu wukuf. Itu yang manasik haji. Sementara zikirnya bukan termasuk manasik haji yang prinsip. Orang yang tanpa berzikir pun di padang Arafah, dia hanya berada di padang Arafah tanggal 9, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, hari itu ibadah hajinya sah. Ibadah hajinya sah tanpa sedikit pun dia menengadahkan tangan, meminta, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, menunjukkan bahwasannya inti dari manasik adalah wukuf. Inti dari manasik pada hari 9 itu. Walaupun memang sebagian para ulama berpendapat bahwasannya haji akbar itu adalah hari Arafah. Haji Akbar, ini pendapat sebagian para ulama, bahwasanya hari Haji Akbar adalah hari Arafah. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama bahwa Haji Akbar itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah berdasarkan hadis yang tadi kita baca, kemudian alasan-alasan yang lain. Kemudian Haji Akbar itu jatuh pada pendapat yang kedua, jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah, karena mulianya hari tersebut. Di antara alasan mereka adalah pernyataan dari Nabi SAW bahwasanya hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumu Arafah. Sebaik-baik hari dalam setahun adalah hari Arafah. Sehingga hari Haji Akbar itu jatuh pada hari yang termulia dalam satu tahun. Dua pendapat ini pendapat yang cukup kuat, dan bagi pelaksana ibadah haji tentu berupaya untuk memaksimalkan manasik haji, pelaksanaan manasik haji di dua hari tersebut, karena kedua-duanya adalah hari yang mulia. Kedua-duanya adalah hari yang mulia. Selesai kita dari penjelasan bahwasanya tentang masalah orang musyrik tidak dibenarkan lagi haji pada tahun ke-10 Hijriah, kemudian juga tidak dibenarkan melaksanakan tawaf dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian bagi mereka yang masih berkeyakinan demikian. Kemudian penjelasan tentang hari apa yang dimaksud dengan hari Haji Akbar, yaitu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Muslim di sini dan juga didukung oleh Imam Nawawi, yaitu hari Nahar, hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, ini yang dimaksud dengan hari Haji Akbar. Walaupun ada pendapat yang lain yang cukup kuat juga, yaitu hari Haji Akbar jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah bab yang ke-79, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun depannya tidak ada lagi orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji. Tanggal tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW datang untuk melaksanakan ibadah haji yang dinamakan dengan haji wada, dan tidak ada lagi yang melaksanakan tawaf tanpa menggunakan kain ihram. Ya, tanpa menggunakan kain ihram. Kita lanjutkan setelah bab yang ke-79 tadi, bab berikutnya yaitu bab yang ke-80. Bab yang ke-80 berbunyi, bab fadlu yaumi Arafah, kemudian juga setelahnya bab fadlul haji wal umrah. Di sini dalam bab yang ke-80 digabungkan kedua-duanya, bab keutamaan haji, umrah dan hari Arafah. Ya, di kitab saya terpisah. Yang pertama bab fadlu yaumi Arafah, bab keutamaan hari Arafah, dan yang kedua walaupun berdekatan, bab fadlul haji wal umrah, bab keutamaan ibadah haji dan umrah. Di sini digabungkan dalam satu bab, bab yang ke-80, bab keutamaan haji, umrah dan hari Arafah. Kita baca hadis yang pertama, hadis 3211. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Harun bin Sa'idin al-Aili wa Ahmad bin Isa qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Makhramah bin Bukair an abihi qala sami'tu Yunus ibn Yusuf yaqul ani ibn al-Musayyib qala qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadisnya hadis Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafah wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaa'ikah fayaqulu ma arada haula. Ini hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah. Jadi judul babnya yang ada dalam kitab saya itu justru ini yang mungkin lebih tepat, karena hadis yang pertama menceritakan bukan tentang ibadah, keutamaan ibadah haji, tetapi tentang keutamaan hari Arafah. Hadisnya hadis Aisyah dan sanadnya cukup panjang. Ya. Dari Harun bin Sa'id dan guru Imam Muslim yang kedua Ahmad bin Isa, dari Ibnu Wahab, dari Makhramah Ibnu Bukair dari ayahnya, dari Yunus bin Yusuf, dari Ibnu al-Musayyab, baru dari Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin, tidak ada hari akthar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar, di hari itu Allah banyak atau paling banyak membebaskan seorang hamba, hamba-hambanya dari api neraka, lebih dari hari Arafah. Di hari Arafah itu Allah membebaskan banyak orang dari api neraka. Wa in, ini keutamaan yang pertama, banyaknya terbebas dari api neraka dari hamba-hamba Allah, terutama ibadah haji, terutama jemaah haji, terutama jemaah haji. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang dijelaskan dalam hadis ini adalah wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah benar-benar mendekat. Terjemahannya apa? Ya, mendekat. Garis bawah itu, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka selain dari Arafah, dari hari selain hari Arafah. Pada hari itu Allah benar-benar mendekat. Lamnya lamu taukid. La yadnu, lanya di situ artinya lamu taukid, menegaskan benar-benar mendekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa saya garis bawahi kata mendekat? Karena kalau kita baca syarahnya akan ada takwil di sana. Kalau kita baca syarah dari Imam Nawawi, dia menukilkan perkataan Al-Maziri yang diambil dari yang dinukilkan pula oleh Al-Qadhi Ayyab, menakwilkan bahwasanya mendekat di situ bukan mendekatnya Allah, tetapi mendekat rahmatnya, mendekat malaikatnya. Ini benar-benar bentuk takwil sifat-sifat Allah yang memang ada sebagian kaum muslimin, para ulama kaum muslimin yang jatuh kepada ini. Padahal mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah tidak ada takwil, karena Allah maha kuasa dan tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Nabi SAW mengabarkan mendekat, Allah mendekat, berarti Allah yang mendekat sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca sarahnya, di situ akan ada takwil. Dia menakwilkan mendekatnya rahmat Allah, atau menukilkan takwil yang lain, mendekatnya malaikat Allah, mendekatnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah membanggakan mereka, manusia yang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah hari itu, dengan para malaikatnya. Kemudian merasa bangga terhadap para malaikat dengan orang-orang yang wukuf. Bukan merasa bangga, tetapi membanggakan kepada malaikat. Itu menyampaikan kepada malaikat tentang kemuliaan mereka yang wukuf di Arafah tersebut. Yubahi bihimul malaika, membanggakan, Allah membanggakan kepada para malaikat para jemaah haji yang wukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, fayaqul, Allah berfirman, ma arada haula, lihat apa yang diinginkan oleh mereka. Allah bertanya kepada para malaikatnya dan tidak butuh jawaban. Ya, lihat apa yang diinginkan oleh mereka. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, undur ibadi atauni su'than ghubra. Lihatlah oleh kalian, hamba-hambaku datang dalam keadaan tidak memperhatikan diri mereka, tidak mengurusi diri mereka. Rambut mereka kusut, pakaian mereka penuh debu. Yarjuna rahmati, yang mereka inginkan adalah rahmat dan ampunanku. Ya, itu yang dimaksud dengan ma arada haula. Allah menyampaikan, menanyakan itu kepada para malaikatnya, yang maksudnya lihat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Bahwasanya mereka dengan keadaan yang seperti itu menginginkan rahmat dan ampunanku, dan saksikanlah oleh kalian bahwasanya saya telah mengampuni mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang wukuf di hari tersebut. Jemaah haji yang wukuf dengan benar tentunya, karena banyak orang yang wukuf tetapi sedikit orang yang wukufnya benar. Iya. Kalau kita perhatikan kita saksikan jemaah haji lebih banyak yang menyibukkan diri, apalagi di masa kita sekarang ini, dengan selfie-selfian. naik ke atas gunung bukit gunung Jabal Rahmah, dan di sana dia bukan sekedar berdoa, tetapi hanya sekedar dan naik ke sana, kemudian ada yang berjalan-jalan sekedar berjalan ke sana berjalan ke sini, tidak ada yang menengadahkan tangan meminta kepada Allah. Dari sekian banyak jemaah haji yang fokus menggunakan setengah hari itu untuk meminta ampun dan rahmat Allah, itu persentasenya sangat sedikit sekali. Persentasenya sangat sedikit sekali, padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari itu, memuliakan jemaah haji yang wukuf di hari itu, dan bahkan Allah mendekat. Yadnu mendekat. Dan bahkan dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain tentang masalah salat tahajud, salat di akhir malam, Allah Nabi SAW juga mengabarkan yanzilu rabbuna, hadis sahih juga, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yanzilu turun, rabbuna Tuhan kita Allah, kata Nabi SAW, setiap malam hina yabqa, ketika tersisa dari malam itu sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir. Dan ini yang ditolak oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Ia mengatakan kalau seandainya Allah itu turun, kapan Allah naik ke atas arasnya lagi? Karena sepertiga malam di dunia ini berbeda-beda. Berarti Allah Subhanahu wa taala tetap saja berada di langit dunia. Tidak pernah naik ke atas arasnya. Tidak pernah lagi, karena di sini habis sepertiga malam, di sana sudah mulai sepertiga malam, akhirnya Allah di sana. Ini kan dia mempermisalkan Allah dengan dia. Menyamakan Allah dengan dia. Dia meliputi Allah atau mencakupkan Allah dengan waktu. Allah menjelaskan waktu itu untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta waktu. Maka dengan kiasan tadi, dengan mengkiaskan dengan standar pemikiran manusia, lalu Allah ketika menyampaikan, memberitakan tentang sifatnya, lalu ditolak. Kenapa? Karena tidak mungkin menurut logika kita. Allah dilogikakan seperti sekarang ini, ketika Allah Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah mendekat, lalu dilogikakan bagaimana pula Allah mendekat? Allah semuanya baginya dekat. Nah, mendekat di sini merupakan tambahan dari janji Allah untuk orang-orang yang wukuf di Padang Arafah. Dan kita tidak kita berjalan seperti yang telah didudukkan, dikaidahkan oleh para ulama, amirruha kama ja'at. Ayat-ayat atau hadis-hadis, nas-nas, dalil-dalil yang menceritakan tentang sifat dan perbuatan Allah, ambil dia sebagaimana dia datang sesuai dengan bahasa Arab, bila kaif. Jangan ditakwil, jangan dibayangkan bagaimananya. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani, bukan untuk menerapkan atau membayangkan bagaimana Allah melakukan. Sehingga ketika tidak kita mustahilkan Allah berbuat demikian, lalu kita tolak berita langsung dari Nabi, berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar. Kita hanya disuruh mengimani, bukan untuk memahami sesuai dengan apa yang kita pahami. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai. Ini yang perlu kita jelaskan dari kata-kata mendekat. Karena nanti kalau kita baca syarahnya akan ada penjelasan dari Imam Nawawi, nukilan Imam Nawawi bahwasanya ia yang dimaksud mendekat bukan Allah tetapi rahmatnya. Yang dimaksud dengan mendekat itu bukan Allah tetapi malaikatnya. Kalau seandainya benar malaikat, maka Allah akan sebutkan. Nabi akan mengatakan, sungguhnya malaikat Allah akan mendekat. Nabi akan mengatakan, kalau seandainya benar rahmat Allah yang mendekat, Nabi akan mengatakan sungguhnya rahmat Allah akan mendekat. Bagaimana pula Nabi menggunakan kata-kata yang masih simpang siur pemahamannya. Ini Nabi SAW tidak benar memberi nasihat. Tidak benar menyampaikan dalil. Kalau seandainya masih bisa dipahami simpang siur seperti itu, maka Nabi bukan pemberi nasihat yang terbaik. Padahal dia adalah manusia yang paling memberi nasihat dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama menjelaskan keutamaan hari Arafah. Hadis yang kedua, kita baca hadis yang kedua, 3212, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Sumayya an Sumayyin maula Abi Bakar ibni Abdurrahman an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Nabi, menurut hadis Abu Hurairah ini, al-umratu ila al-umrah, pelaksanaan ibadah umrah ke umrah berikutnya, kafaratun lima bainahuma, penghapus, pengikis, penebus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Hari ini kita melaksanakan umrah, kemudian ketika kita laksanakan umrah berikutnya, maka antara dua umrah itu terhapus dosa kita. Memperbanyak umrah penebus dosa. Memperbanyak umrah penebus dosa. Kemudian wal hajjul mabrur, dan ibadah haji yang benar, yang baik, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas didapatkan oleh pelakunya kecuali surga. Ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk keutamaan umrah jelas dianjurkan untuk memperbanyak ibadah umrah, karena melaksanakan atau menyeringkan, mengulang-ulangi ibadah umrah penebus dosa. Penebus dosa, dan tentu ibadah umrah itu diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, tidak akan mungkin dia menjadi penebus dosa. Bagaimana cara agar diterima oleh Allah? Maka tentu dengan niat yang ikhlas, cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan harta yang halal, dengan harta yang benar. Ini diantara syarat-syarat diterimanya ibadah umrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana ibadah umrah itu dilakukan dengan syarat diterimanya amalan tersebut, maka dia menjadi penebus dosa. Dan ibadah haji yang benar, yang baik, tidak ada balasan yang pantas didapatkan oleh pelakunya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas. Untuk hadis yang kedua menjelaskan keutamaan ibadah haji dan umrah. Sementara hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah dan keutamaan orang yang wukuf di padang Arafah di hari Arafah. Ya, keutamaan orang yang wukuf karena Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya saat itu, dan dalam riwayat lain turun ke langit dunia, kemudian membanggakan kepada para malaikat yang ada di langit manusia-manusia atau jemaah haji yang datang, yang datangnya semata-mata mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam proses pelaksanaan ibadah haji tersebut. Dua hadis dari bab yang ke-80 ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sebelumnya tentang kata-kata Ibnu tadi pada halaman 662. Ya, 62 di situ 1 2 3 4. Baris yang keempat atau ke 5, baris yang keempat dari bawah atau kelima dari bawah. Ya. Al-Qadi Iyad berkata, Al-Maziri berkata, makna lafaz yadnu mendekat adalah rahmat. Adalah rahmat. Dan karamahnya rahmat dan karamah Allah. Dekat bukan jaraknya, dekat dengan kita. Al-Qadi juga berkata, maka takwilnya sama dengan hadis tentang turunnya Allah yang tadi saya sebutkan ke langit dunia, sebagaimana yang menyebutkan kemarahan setan pada hari Arafah. Ya, juga hadis yang menjelaskan bahwasanya setan tidak pernah terlihat dalam keadaan marah, murka, bermuram, durja, benar-benar bersedih lebih dari setelah hari Perang Badar, lebih daripada hari Arafah. Dia benar-benar murka karena banyak Allah memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya pelaksana ibadah haji hari itu dari api neraka. Ini juga mereka takwil, dan tadi telah kita jelaskan sedikit arahannya tentang masalah mendekat, karena memang ini berita dari Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi bermaksud adalah rahmatnya, maka tidak akan ada yang menghalangi Nabi untuk mengatakan وإنه لا تدنو رحمته. Ya, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengatakan rahmatnya atau mengatakan malaikatnya. Ya, sebagaimana dalam penakwilan yang berikutnya, Al-Qadi berkata mungkin juga maksudnya betapa dekatnya para malaikat ke bumi. Itu yang kedua. Dan ini tentu tidak sesuai dengan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya sifat-sifat dan nama-nama serta perbuatan Allah yang diberitakan oleh Allah kita pahami sesuai dengan kata-katanya, karena memang tidak ada asal takwil dalam memahaminya. Takwil itu muncul ketika kita membayangkan yang bukan-bukan. Ketika kita bayangkan bila mana Allah itu punya tangan maka sama dengan kita, maka mulai kita tolak kata tangan itu dari Allah. Mana mungkin Allah punya tangan? Sementara kita yang tidak punya tangan saja manusia kita anggap cacat. Lalu kita nisbatkan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang dengan nyata-nyata mengatakan dia mencipta Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya, yaitu pemuliaan untuk Nabi Adam. Langsung dicipta oleh Allah dengan kedua tangannya. Dan ini yang harus kita imani. Jangan pula kita mentakwil padahal yang mengatakan tangan itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih baik pemahamannya? Nabi yang tidak mentakwil kata tangan itu, lalu kita yang mengatakan tangan itu maksudnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan Nabi mengatakan demikian? Makanya yang pertama yang harus ada adalah kita imani lafaz tersebut dan kita yakini bahwasanya Allah tidak akan serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu yang tadi kita inginkan untuk menjelaskannya kembali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.